tubuhku. Aku takkan peduli dengan semua itu. Deras hujan yang turun kan basahi tubuhku. Aku kan terus melaju, terus selalu mendengar.